Mitra Bisnis, Kompas menulis, persoalan mendasar sepanjang 15 tahun perjalanan reformasi adalah kepastian hukum yang belum sepenuhnya hadir di tanah air. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, tapi di saat yang sama malah tidak ada kepastian hukum, maka ketidakpastian hukum itu akan merusak seluruh sektor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda soal ini? Ya, intinya keadilan yang tidak tegak. Ya, karena 15 tahun kita berdemokrasi itu membuka ruang bebas yang begitu bebas, yang tidak semua orang pandai mengelola kebebasan itu dengan tepat. Maka kebebasan itu menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Nah, yang terjadi lalu gara-gara kebebasan yang disalahgunakan, maka nikmat dari kebebasan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kalau di bidang politik, ya, itu yang menikmati kebebasan itu yang jabatannya lebih tinggi, pejabat, pemimpin, elit. Nah, sedangkan di bidang ekonomi, yang menikmati kebebasan itu orang kaya. Akibatnya kebebasan tanpa diimbangi oleh keadilan itu menciptakan kesenjangan baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Jadi ekonomi kita berkembang tapi jaraknya makin jauh, kaya miskinnya makin timpang. Di bidang politik juga begitu, lahir oligarki. Dulu kan kita mau anti KKN, ya kan? Tapi sekarang yang dibicarakan orang hanya korupsi, padahal kolusi nepotisme sekarang bertambah berkembang biak. Coba lihat caleg semua itu keluarga. Keluarga dari pejabat yang menentukan di daerah masing-masing. Ya, yang berkuasa makin kuasa, yang tidak kuasa makin tidak kuasa. Yang kaya makin kaya, yang tidak kaya makin miskin. Nah, di tengah keadaan begitu, hukum tidak berisi roh keadilan. Jadi demokrasi kita ini kalau mau harus dibenahi. Jadi inilah evaluasi selama 15 tahun yang harus kita perbaiki. Kebebasan disalahgunakan. Apa itu artinya demokrasi kita kebablasan, Pak? Bukan kebablasan. Jadi, ini periode pancaroba. Kita sedang mengalami perubahan. Nah, para pemimpin harus paham perkembangan keadaan. Jadi, para pemimpin itu harus coba mengendalikan supaya demokrasi kita itu di jalan yang benar. Nah, sekarang kan gara-gara kita ini baru berdemokrasi, kan banyak elit yang tidak mengerti duduk persoalan. Jadi hanya menikmati aja kebebasan ini. Nanti setelah jadi pejabat, ya menikmati kedudukannya saja. Maka tidak ada pemimpin, yang ada cuma para pejabat gitu. Ada pihak menilai melemahnya hukum Indonesia lantaran sistem hukumnya yang tidak mengatur pemisahan kekuasaan antara yudikatif dan eksekutifnya. Bagaimana menurut Bapak? Diatur jelas di Undang-Undang Dasar ada, di Undang-Undang ada. Tapi nggak dijalankan gitu loh. Ada aturannya. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak, agar kepastian hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik? Kita perlu membenahi hukumnya, ya. Lalu yang kedua, institusinya. Nah, yang ketiga, kepemimpinannya. Sistem kepemimpinan itu harus menempatkan diri dengan benar. Pertama, setiap pemimpin dalam semua jajaran, semua lapisan harus jadi teladan. Kedua, pemimpin itu harus memperbaiki sistem yang ada. Nah, yang ketiga, pemimpin di semua lapisan itu harus menggerakkan sistem itu bekerja. Jadi jangan cuma sibuk sendiri, pidato sana, pidato sini, nggak bekerja. Jadi hukumnya harus kita benahi, kelembagaannya harus kita perbaiki, dimodernisasi supaya tata kelolanya itu modern. Kan misalnya kayak lembaga-lembaga hukum kita, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, LP, ya kan misalnya. Coba lihat tuh administrasinya, kan kacau balau. Ada pengadilan memutus sekarang, tapi sesudah satu minggu belum diketik putusannya. Lah itu bagaimana? Itu menggambarkan bahwa kelembagaan hukum kita itu masih kampungan. Nah, ini kan harus diperbaiki, harus dibenahi. Undang-undang dasar kita ini namanya masih 45, tapi isinya itu berubah 300%. Yang kita warisi dari tahun 45 cuma 25 ayat saja lagi. Nah, selebihnya baru semua, yaitu 174 ayat itu baru semua. Jadi, 3 kali lipat jumlah ketentuan baru ya dibandingkan 25 butir ketentuan lama. Berarti kalau konstitusinya berubah 300%, loh keseluruhan undang-undang, PP dan sebagainya harus diperbaiki. Supaya dia sesuai dengan konstitusi, supaya tidak semuanya dibatalin di MK. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.